السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعليه وأصحابه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Sebagaimana biasa ma'asyiral muslimin, di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Bai, pembahasan jual beli, pasal tentang ma yuhramu minal buyu', macam-macam jual beli yang diharamkan. Sebagaimana kita ketahui, hukum asal muamalah itu adalah mubah, adalah halal, adalah boleh. Kecuali yang dilarang oleh syariat. Jadi muamalah dengan segala bentuknya adalah boleh. Kecuali yang diharamkan oleh syariat. Dan muamalah yang diharamkan oleh syariat itu biasanya terkait dengan empat hal. Yang pertama adalah di dalamnya terdapat perjudian, atau dalam bahasa Arab disebut maisir. Ada gambling, ya, ada spekulasi. Ini diharamkan oleh syariat. Yang kedua adalah goror. Sudah kita bahas sebelumnya, arti dari goror adalah al-jahalah atau ketidakjelasan. Baik terkait dengan barang yang dijual ataupun terkait dengan harganya. Ya, baik itu nilainya atau waktu pembayaran dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah riba. Satu transaksi diharamkan apabila di dalamnya terdapat riba. Ini pun sudah pernah kita bahas, ya. Dan yang keempat, ma'asyiral muslimin, satu transaksi menjadi haram adalah apabila di dalamnya terdapat kezaliman. Ya, terdapat kezaliman, menzalimi orang lain. Jadi kalau empat hal ini, yaitu maisir, judi, yang kedua adalah riba, ya, goror, yang kedua adalah goror, ketidakjelasan, yang ketiga adalah riba, yang keempat adalah kezaliman. Jika satu dari empat sifat ini ada di dalam transaksi atau di dalam satu muamalah, maka menjadikan muamalah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini beliau akan menyebutkan kepada kita macam-macam jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Ibnu Naqib rahimahullahu taala, yuhramu an yabi'a hadirun libadin. Diharamkan seseorang yang tinggal di kota, ya, dia menjadi calo. Calo dalam arti dia menjualkan barang orang-orang desa. Menjual barang orang-orang desa. Orang kota menjadi calo untuk orang desa. Maksudnya bagaimana itu? Coba kita lihat. bi an yaqul al hadiru lil badawi, yaitu seorang yang ada di kota, ya, dia berkata kepada orang kampung, alladhi qadima bisil'atin, yang orang kampung itu datang misalnya dengan hasil alam, pergi ke kota untuk menjual hasil dagangannya, hasil alamnya, hasil taninya. Wahiyya mimma yahtaju ilaiha fil balad, dan hasil pertanian itu adalah sesuatu yang dibutuhkan di negeri tersebut, di kota yang didatangi oleh sang petani. Maka orang kota itu berkata, la tabi'il an, kamu enggak usah jual sekarang, biar saya yang menjual. Hatta abi'aha laka qalilan qalilan bithamanin ghalin, biar saya yang menjual barangmu ini sedikit demi sedikit dengan harga yang tinggi. Ini yang disebut dengan bayu hadirin libadin, orang kota menjadi calo orang yang datang dari kampung. Mungkin para pemirsa Niaga TV bertanya, dari sisi mana hal ini dilarang? Kalau kita renungkan, ada sisi kezaliman. Bisa di dalamnya ada kezaliman, bisa juga di dalamnya ada sisi goror. Ya, sisi kezalimannya di mana? Yaitu kita menzalimi orang-orang kota. Ya, kita menzalimi orang-orang kota. Ya, jadi kita ambil produk dari kampung tersebut, lalu kita jual dengan harga yang tinggi di kota. Ya, artinya kita, Allah alam bisab, seperti merusak harga. Ya, merusak harga, padahal barang itu barang yang dibutuhkan. Harusnya biarkan proses jual beli itu terjadi dengan normal, yaitu orang kampung datang ke kota, lalu terjadi tawar menawar, jual beli. Kalau ini tidak, ya, dia jegat itu orang kampung, kemudian dia jual, ya, dan ada goror. Gorornya dari sisi bahwa orang kampung itu tidak tahu harga pasaran. Oleh karenanya kata para ulama, jika seandainya orang kampung yang membawa hasil tani atau barang dagangan itu tahu harga pasaran pada hari itu, maka jual beli jenis ini tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika orang kampung itu, ya, al-badawi itu datang ke kota, lalu dijegat di tengah jalan, lalu orang kota berkata, udah kamu gak usah masuk ke pasar, biar saya yang jual dengan harga yang tinggi. Nah, orang desa ini tidak tahu berapa harga pasaran pada hari itu, karena dia belum masuk ke mana? Ke pasar. Ya, oleh karenanya, para pemirsa Niaga TV, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Ibnu Abbas, ya, dari hadis Abi Hurairah dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yabi'a hadirun libadin. Ya, Rasulullah melarang seorang yang hadirun, yaitu orang kota yang tinggal di kota. Ya, Nabi melarang orang kota menjadi calo untuk orang kampung. Ya, ini dilarang dengan alasan yang tadi kita sebutkan. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, la yakunu lahu simsaron. Simsaron, orang yang datang dari kampung itu ingin menjual hasil panennya, tidak boleh dia memiliki simsar. Simsar itu calo. Ya, tidak boleh dia memiliki apa sim? Simsar. Biarkan hasil panen yang datang dari daerah-daerah, ya, datang misalnya ke Jakarta, biarkan dia sampai ke pasar agar dia mekanisme pasarnya berjalan dengan sehat. Ya, tidak boleh dijegat di tengah jalan, orang kampungnya belum paham berapa harga per hari itu, per kilonya berapa, per satu kintalnya berapa, tidak tahu. Maka nanti si orang kota ini semena-mena menentukan harga yang dia inginkan. Ya, dan tentunya di sini berpotensi terjadinya kezaliman, dan juga berpotensi terjadinya gharar atau ketidakjelasan. Ini jenis jual beli pertama yang diharamkan oleh syariat, yaitu jual beli hadirun libadin. Jual beli hadirun libadin. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa an yatalaqqa rukbana. Jenis yang kedua adalah talaqqa ar-rukban. Apa itu talaqqa ar-rukban? Sebenarnya agak mirip dengan jenis sebelumnya, yaitu di mana seseorang mencegat orang yang akan membawa barang ke dalam pasar. Kalau yang tadi kan secara spesifik orang kampung datang ke kota ingin menjual barang dagangannya, entah itu hasil panen atau kerajinan tangan, lalu dijegat di tengah jalan, belum masuk dia ke pasar, lalu si orang kota itu menjadi calo. Kalau dalam kasus ini adalah orang kota mencegat orang yang membawa barang dari luar ke dalam pasar, ya, lalu dia katakan bahwa oh ini barang ini di pasar sedang melimpah, harganya terendah, lebih baik kamu jual saja ke saya, biar saya jual di pasar, kamu gak usah capek-capek di pasar, sehingga dia mendapatkan harga yang murah dari orang yang datang tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Artinya kita bisa melihat bedanya. Kalau beda dari hadirun lilbad, ya, kalau jual beli hadirun libadin, itu kaitannya dengan percaloan, simsar dalam bahasa Arab. Adapun kaitan dengan talaki ar-rukban, itu kaitan dengan orang kota mencegat para pedagang yang mau masuk ke pasar, kemudian dia mengabarkan bahwa barang ini tidak laku, stoknya di pasar sedang melimpah. Ini dia ucapkan untuk tujuan apa? Kata Ibnu Naqib, liyashtari minhum bigubnin. Agar bisa membeli barang itu, entah itu produk tani atau kerajinan tangan, agar dia bisa beli dengan harga yang murah. Dan ini dilarang juga. Ya, ini pun dilarang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dari hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? La talaqqaw ar-rukban. Janganlah kalian mencegat orang-orang yang datang membawa barang. Dalam riwayat Imam Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, la talaqqaw al-jalab. Janganlah kalian mencegat, ya, al-jalab. Jalab itu orang yang mengimpor atau memasukkan barang ke satu daerah. Faman talaqqahu. Barang siapa yang mencegat orang yang hendak membawa barang ke pasar, kemudian dia beli di jalan, fashtara minhu, dia beli barang itu padahal belum sampai di pasar. Fa idza ata sayyiduhu as-suqa fa huwa bil khiyar. Maka kalau pemilik barang yang dicegat di jalan itu memasuki pasar, maka dia memiliki pilihan. Apa ini maksudnya? Maksudnya memiliki pilihan adalah antara dia melanjutkan transaksi yang tadi dia lakukan atau membatalkan. Misalnya dia sudah beberapa kilometer lagi sampai di pasar, dijegat di tengah jalan, dikatakan, udah ini barang yang seperti ini di pasar banyak, udah saya aja yang bayarin, biar kamu tidak repot-repot, kamu pulang. Akhirnya si pemilik barang itu menjual. Lalu dia penasaran, dia masuk ke pasar, dia ingin tahu harganya. Ternyata tidak seperti yang diceritakan oleh orang yang menjegat dia di tengah jalan. Ternyata harganya lebih tinggi, pasarannya lebih mahal. Maka dalam kondisi ini, dia memiliki hak yang namanya khiyar. Yaitu memilih antara melanjutkan transaksi yang sudah terjadi tadi, di tengah jalan sebelum dia masuk ke pasar, atau dia membatalkannya karena dia sudah mengalami apa penipuan, ya sudah mengalami apa penipuan, atau dia sudah terkena kezaliman. Insya Allah jelas ya jenis yang kedua. Tadi jenis yang pertama adalah jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli hadirun libadin. Ya, orang yang tinggal di kota atau tinggal di pusat-pusat ekonomi, ya mereka menjadi calo untuk orang kampung, padahal orang kampung itu tidak tahu harga pasaran. Kondisi yang kedua, orang kota mencegat kedatangan barang-barang yang dari desa, kemudian dia berbohong, dia katakan bahwa barang ini melimpah, barang ini banyak di pasar, itu dia lakukan agar mendapatkan harga yang murah. Kalaupun ternyata terjadi transaksi dengan bentuk yang baru saja kita sebutkan, maka sang pemilik barang apabila dia memasuki pasar lalu dia mengetahui harga yang sebenarnya pada hari itu, maka dia, kata Nabi, fahuwa bil khiyari, maka dia memiliki pilihan antara dia melanjutkan transaksi itu ataukah dia membatalkannya karena dia sudah merasa ditipu atau merasa dibohongi. Para pemirsa Niaga TV, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa an yasuma ala saumi akhihi. Di antara jenis jual beli yang dilarang atau diharamkan adalah seseorang yasumu, an yasuma, yaitu melakukan penawaran di atas penawaran saudaranya. Seseorang menawar di atas penawaran saudaranya. Apa maksudnya? Bi an yazida fi sil'ati ba'da istiqrari thaman, yaitu dia menambahkan nilainya setelah harga disepakati. Ada seorang ibu menawar panci di pasar. Tawar-menawar, kata si pedagang, ini 300 ribu, Bu. Si ibu berkata, dikurangin, Pak. Ya, harganya jangan 300, bisa tidak 250, terjadi tawar-menawar. Singkat cerita, si pedagang berkata, ya sudahlah, Bu, kalau memang ibu tertarik dengan barang ini harga terakhir 270, ini sudah diskon paling besar khusus buat ibu. Tiba-tiba ada orang yang datang berkata, Bang, jangan jual ke si ibu itu, saya beli harganya 300 ribu, gak pakai nawar. Ini tidak boleh dalam Islam, ya. Tidak boleh. Yasumu ala saumi akhihi. Tidak boleh melakukan penawaran di atas penawaran saudaranya. Ya, dalam kondisi istiqrarus saman. Dalam kondisi istiqrarus saman, harganya sudah disepakati. Tentunya ini berpotensi terjadi apa? Pertikaian. Dan ini zalim. Ini adalah zalim. Ya, bisa menimbulkan al-adawah, permusuhan. Bisa menimbulkan kebencian di tengah-tengah kaum muslimin. Dan syariat Islam itu haris, senantiasa semangat untuk menghilangkan segala potensi-potensi yang bisa menimbulkan perpecahan, permusuhan, dan juga kebencian di tengah-tengah manusia. Nah, ini jenis yang kedua. Kalau kita lihat dalilnya, para pemirsa Niaga TV, kata Profesor Dr. Mustafa Deep, hal ini berdasarkan sebuah riwayat yang sahih, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah bersabda, la yasumil muslimu ala saumi akhihi. Tidak boleh seorang muslim itu menawar di atas penawaran saudaranya. Kalau memang tadi saudaranya sedang menawar, biarkan dulu dia selesai menawar. Lain cerita, para pemirsa Niaga TV, kalau saudara kita yang muslim itu tidak jadi mengambil barang tersebut. Dia katakan, sudah deh saya tidak jadi ambil. Lalu kita masuk untuk menawar, tidak masalah. Tapi kalau sudah disepakati antara si pembeli dengan pedagang harganya 270, tiba-tiba masuk orang yang ketiga, berkata, saya enggak nawar 300 jual, karena dia menginginkan panci itu misalnya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Dan ini tentunya min mahasini dinil Islam. Di antara keindahan dan kesempurnaan syariat Islam, ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ketika syariat membuat aturan, yaitu bagaimana persatuan, kesatuan kaum muslimin tetap terjaga, tidak boleh ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan perpecahan, permusuhan, kebencian di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ini jenis yang ketiga, ya, tidak boleh menawar kecuali dalam kondisi lelang, para pemirsa Niaga TV ya. Kalau dalam kondisi lelang atau biasa disebut dengan dalam Islam itu namanya muzayadah. Muzayadah. Kalau dalam kondisi lelang ya enggak ada masalah. Ya, kalau kita melakukan apa namanya lelang, itu kan nanti dikatakan ini dibuka harganya. Oh, ini kendaraan sitaan dari koruptor misalnya. Di Indonesia ada tuh apa namanya lembaga lelang negara. Itu kendaraan mewah, kita buka harga 300 juta. Nanti siapa yang penawarannya paling tinggi? Ah, itu enggak ada masalah karena memang itu sistemnya memang dibuat secara terbuka, kompetisi. Siapa yang lebih tinggi penawarannya, maka dia yang berhak mendapatkan barang tersebut. Tapi kalau di kondisinya bukan lelang, kondisinya di pasar, tidak boleh seorang muslim menawar di atas penawaran saudaranya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis jual beli yang keempat yang diharamkan oleh agama adalah an yabi'a ala bai'i akhihi. Seseorang itu menjual di atas jual beli saudaranya. Seseorang menjual di atas penjualan saudaranya. Apa ini maksudnya? Coba kita lihat. Bi an yakula lil mushtari, ya, seseorang berkata kepada pembeli. Apa kata seseorang kepada sang pembeli? Ibsah al bai, udah batalkan saja jual beli. Ana abiuka bi arkhasin min, saya akan jual barang yang sama dengan itu dengan harga yang lebih murah. Kalau tadi kan menawar dengan harga yang lebih tinggi. Kalau ini, kalau yang tadi berarti sesama pembeli. Ya, saya sudah menawar, kita sepakat harganya 270. Tiba-tiba ada saudara saya muslim berkata, saya bayar deh dengan harga 300, nggak pakai nawar. Jangan jual ke dia, jual aja ke saya. Nah, itu nggak boleh. Kalau jenis yang kedua, kasusnya mirip tapi pelakunya adalah penjual. Saya melakukan tawar-menawar. Saya sudah sepakat di harga 270. Panci itu saya akan beli, tadinya dia buka harga 300, ditawar, sepakat 270. Tiba-tiba datang pedagang yang lain berkata, Pak, batalin aja Pak jual belinya. Saya kasih Bapak panci yang ukuran sama, merek sama, dengan harga 250. Bapak untung 20 ribu. Kalau sama dia 270. Nah, ini dilarang juga. Kenapa dilarang? Oh, jelas, terang benderang. Ada unsur permusuhan di situ. Bisa menimbulkan kebencian di situ. Lain cerita kalau tidak jadi. Ya, tawar-menawar. Nggak ketemu harganya. Akhirnya si pembeli pergi. Udah pergi, lalu kita katakan, Pak, ini beli di sini. Bapak mau harga berapa? Ya, harga sekian. Ternyata lebih murah 10 ribu atau 20 ribu misalnya. Nggak ada masalah, karena sudah selesai dengan pedagang yang pertama. Ya, sudah selesai dengan pedagang yang pertama. Nah, ini dilarang dalam Islam. Dalilnya adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kita lihat dari tadi hadisnya Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Ini menunjukkan bahwa perkara ini sangat diberikan perhatian besar oleh Nabi SAW.

saluran inlet dan outlet untuk memasukkan barang dan mengeluarkan hasil sangrai secara mudah, dilengkapi dengan nampan pendingin serta saringan untuk menampung hasil sangrai yang dikeluarkan. Multifungsi selain untuk biji kopi, bisa juga digunakan untuk menyangrai aneka bahan lainnya seperti biji kacang, biji-bijian, dan lain sebagainya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasanya, kami telah membuka dua layanan. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Kita akan coba membacakan, ada telepon yang masuk, coba kita sapa. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Begini Ustaz, apakah ada hadisnya membangun masjid itu harus lebih baik dari rumah kita, sehingga BKI masjid itu harus meminta-minta bahkan meminjam uang untuk bangunan masjid yang mewah, Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ya itu saja Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab ya. Kalau yang Ibu tanyakan adalah apakah ada hadis yang menyebutkan bahwa masjid harus lebih bagus daripada rumah kita, secara lafaz saya tidak mendapatkan atau mendengar hadis dengan lafaz tersebut. Ya, tetapi ketika kita melakukan semacam inisiatif membangun masjid, karena memang Allah memberikan kita kelapangan harta, kita bangun masjid dari dana kita, masjidnya besar, bagus, nyaman, bersih, wangi, maka itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Begitu Allah berfirman dalam Al-Quran. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu adalah tanda takwa di dalam hati. Dan syiar agama Allah yang paling besar, salah satunya adalah masjid. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan, kata Allah. Masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian di dalamnya menyeru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja harus kita waspadai. Ya, dan ini terjadi belakangan ini saya lihat masjid itu dibangun dengan sangat mewah, ya, bahkan dengan meminjam uang atau sampai bertahun-tahun di jalan itu ada apa namanya meminta-minta kepada orang yang lewat. Oh, menurut saya metode seperti ini diubah. Ya, kalaupun kita ingin membangun masjid yang bagus, bagaimana kita bisa mencari metode yang lain yang menunjukkan izzatul Islam, kemuliaan Islam, ya, solidaritas muslim dan lain sebagainya. Ya, artinya tidak meminta-minta di masjid, ya, yang menurut saya kurang bagus ketika kita lihat, ya. Ya, kurang bagus ketika kita lihat dari sisi bagaimana Islam sebenarnya menekankan umatnya agar mereka semaksimal mungkin menjauhi sifat meminta-minta, ya, sifat apa berharap kepada manusia itu ditekan semaksimal mungkin dalam Islam. Lain cerita kalau ada donatur yang dia Allah beri kelapangan, dia katakan ini, atau misalnya sepakat di satu lingkungan untuk iuran membangun masjid, itu gak ada masalah. Adapun mohon maaf bertahun-tahun di pinggir jalan dan meminta kepada setiap orang yang lewat pun kita gak tahu apakah muslim dan yang lain sebagainya, saya rasa ini cara yang kurang bagus, ya, kurang tepat menurut saya. Dan juga kita diingatkan oleh Nabi bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat itu kata Nabi adalah yatabahan nasu fil masajid, yaitu manusia bermewah-mewah, berbangga-bangga dengan besarnya masjid, keindahan masjid, tetapi mereka lupa bahwa hakikat daripada membangun masjid itu adalah bukan membangun fisik, tetapi membangun ruhani masyarakat. Ya, bagaimana kita lihat realita, bangunannya sudah bagus, masjidnya sudah besar, tetapi yang sholat subuh hanya satu baris, dua baris misalnya, tentunya ini harus menjadi PR besar buat kita semua, ya. Jadi PR besar, ya. Saya melihat ada masjid yang Masya Allah, semenjak saya, ini saya tidak berlebihan, tapi itulah realita yang saya lihat, semenjak saya SD, ya, ada di satu daerah di Jawa Barat itu, saya SD di sana. Ketika saya SD, seingat saya ditaruh di tengah jalan itu drum buat minyak itu. Zaman dulu kan minyak tanah, ya, ada drum. Lalu ditaruh drum itu di tengah jalan. Kita kalau lewat dari depan masjid itu, ada orang meminta-minta, apa namanya, meminta-minta di pinggir jalan. Belum lama saya pergi ke sana, dan memang sejak dulu begitu. Dan saya pergi ke sana, usia saya sudah seperti ini, sudah berjenggot, masih ada ternyata orang itu. Saya, Allah Akbar, ini kan, saya bilang sejak saya SD sudah ada yang ini jadi proyek abadi, proyek panjang seperti itu, ya. Dan ini saya khawatir akan mengubah apa namanya mental, ya. Lalu sikap seharusnya seorang muslim itu menjaga izzahnya, dia tidak apa meminta-minta. Ya kalaupun harus bersuadaya, bersuadaya masyarakat. Kita kumpulkan masyarakat kita, ini berapa yang kita sanggup untuk bangun. Bangun sesuai kemampuan. Ya, bangun sesuai kemampuan. Tidak perlu sampai RAB-nya bermiliar-miliar. Ya, sesuai kemampuan saja. Ya, ketika yang membangun adalah masyarakat, ada rasa memiliki, ada rasa bangga bahwa itu adalah rumah Allah yang kita bangun secara swadaya, sehingga rasa kepemilikan itu menjadikan mereka mendatangi masjid, nyaman di dalamnya. Dan sisi-sisi ini yang mungkin harus menjadi bahan kajian kita di masyarakat ketika kita ingin membangun yang namanya apa? Masjid. Bahwa membangun manusianya itu harus lebih diprioritaskan, lebih diutamakan daripada membangun kemegahan bangunannya. Allah alam bissawab. Oh, Pak Ali sudah dari tadi masuk. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik. Silakan Pak Ali, barakallahu fiik. Ya. Ada kisah waktu Rasulullah ke masjid tidak menjumpai ibu yang tukang sapu di masjid. Baik. Rasulullah SAW bertanya pada sahabat bahwa dia sudah meninggal. Baik. Dan Rasulullah SAW pergi ke kuburan untuk mentalkinkan. Untuk apa, Bapak? Mentalkinkan si mayat di kuburan. Baik. Itu kata Pak Ustaz itu disepakati empat masjid. Dan Rasulullah juga tolong diulangi Pak, kata Pak Ustaz kenapa Pak Ali? Disepakati empat masjid. Apanya yang disepakati? Mengunjungi kuburannya atau talqinnya? Mengunjungi dan mentalqinkan. Baik. Dan juga Rasulullah SAW menyiram air di kuburannya itu. Ada kisah lain bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyiram air di atas kuburan itu. Baik. Untuk mendinginkan kuburannya. Baik. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang tadi di nukil oleh Pak Ali di Sumatera Selatan, barakallahu fik, mudah-mudahan Allah memberkahi Pak Ali dan keluarga, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra. Ya, begitupun diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya, dan dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ya, tentunya agar kita tidak menebak-nebak bagaimana kisahnya sebenarnya, ya kita baca saja redaksi dari hadis tersebut. Redaksi hadisnya seperti ini, para pemirsa Niaga TV, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala, faqadan nabiy sallallahu alaihi wasallam imra'atan sauda kanat taltaqitu al-khiraqa wal-idani minal wal-idan minal masjid. Suatu ketika Nabi mencari seorang wanita, ya, sauda, yang berkulit hitam, yang biasa merapikan masjid, membersihkan masjid. Dan ini menunjukkan kepada kita keutamaan kita berkhidmat untuk masjid dalam hal merapikan, membersihkan, memastikan masjid itu wangi dan lain sebagainya. Faqal, maka Nabi saat itu berkata, aina fulanah? Di mana si fulanah yang biasa menyapu masjid kita ini? Qalu, para sahabat menjawab, matat. Qalu, matat. Para sahabat berkata, sudah meninggal ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata alaihi salatu wassalam, afala adhantumuni. Afala adhantumuni. Kenapa kalian tidak memberitahuku bahwa wanita itu sudah meninggal? Itu yang dikatakan oleh Nabi. Maka para sahabat berkata, matat minal layli wadufinat. Wanita itu meninggal di malam hari ya Rasulullah, dan sudah dikuburkan. Artinya mereka merasa segan membangunkan Nabi dan lain sebagainya. Fakarihna an nuqizaka. Kami merasa segan, tidak enak membangunkan engkau ya Rasulullah. Ya mungkin para sahabat menganggap Nabi urusannya banyak. Ini seorang wanita pun tidak terlalu tinggi kedudukannya, hanyalah seorang, bahasa kita sekarang, marbot atau apa. Ya mungkin ya ada rasa-rasa bahwa tidak terlalu penting diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qabriha. Maka Nabi pun mendatangi kuburnya. Ya, lalu sampai di kuburan, apa yang terjadi? Fa shalla 'alaiha. Maka Nabi pun menyolatkan. Ini kalimat yang digarisbawahi, menyolatkan. Tidak ada kaitan sama sekali dengan permasalahan talqin. Ya. Riwayatnya kalau kita menjadikan ini dalil untuk talqin, kurang tepat. Karena memang konteksnya hanya menyolatkan. Fasolla alaiha. Maka Nabi menyolatkannya. Nabi menyolatkannya. Ini harusnya dalil bolehnya menyolatkan jenazah di kuburan. Itu mungkin kita jadikan dalil. Itu mungkin kita jadikan sebagai apa? Dalil. Ya. Tapi kalau hadis ini dijadikan dalil untuk talqin, saya rasa kurang tepat. Ya walaupun memang betul, kalau kita kaji dari sisi kacamata fikih, permasalahan talqin itu diperdebatkan oleh para ulama. Ya, terjadi khilaf. Ya, yang saya dengar juga sama, jumhur mengatakan tidak masalah. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan talqin itu adalah sebelum meninggal, berdasarkan hadis Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah. Tujuannya adalah agar dia mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal. Dalam hadis Nabi berkata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Adapun hadis yang barusan kita baca, riwayat Imam Al-Haki, riwayat Imam Baihaqi, riwayat Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya, itu kaitannya dengan bolehnya menyolatkan di kuburan setelah beberapa hari dimakamkan. Lalu Nabi bersabda, "Idza mata ahadun minal muslimin fala tad'u an tu'dhinuni." Lain kali kalau ada orang Islam yang meninggal, kabarkan aku. Kabarkan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tadi masalah yang sempat disinggung, masalah menyiram, itu pun masalah.